Nyanyi sama-sama ya Umi ya. Oke, karena request dari si cantik yang di sebelah saya katanya lagunya jangan yang galau-galau. Mintanya yang rancak. Oke, siap. Sudah siap goyang? Siap. Oke. Pengalangan kita goyang-goyang lagi sama-sama ya. Terima kasih. sangat kompak sekali.